Baik, sekarang kita panggil untuk penyanyi kami yang berikutnya. Ada satu tembang buat penyanyi Ria Andika, selalu rindu. Masih bersama Kamelia Pelengkapi Pasti. Di dalam hatiku hanya ada satu, dalam ingatanku pagi, siang dan malam aku selalu terbayang wajahmu duhai pujaan ku siaran. Haji Kasturi sekarang sudah mulai joget ya.